بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah karya Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah taala. Kita masih membaca tentang mansubat, isim-isim yang mansub. Silakan dibuka halaman 90. Di antara isim yang mansub adalah al-maf'ulu li ajlihi atau maf'ul li ajlihi. Rumusnya mala. Maf'ul li ajlihi ialah isim nasab dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Perhatikan, maf'ul li ajlihi itu fungsinya untuk menerangkan sebab. Makanya disebut maf'ul li ajlihi. Li ajlihi artinya sebab. Dan maf'ul li ajlihi biasanya diambil dari masdar. Jadi ada dua poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dia tujuannya untuk menerangkan sebab, sebab dari pekerjaan. Dan yang kedua, dia berupa masdar. Contohnya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillahi. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan ridha Allah. Kata-kata ibtigha'a, pertama dia adalah masdar. Masdar dari fi'il ibtagha, yabtaghi, ibtigha'an. Masdarnya ibtigha'a. Kemudian di sini dia fungsinya untuk menerangkan sebab. Ada manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya karena apa? Karena sebab apa? Karena sebab mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibtigha'a sebagai maf'ul li ajlih. Dan dia i'rabnya mansub. Mansub sebagai maf'ul li ajlih. Contohnya kedua, jitu ikroman lakum. Saya datang dalam rangka untuk memuliakan kalian. Perhatikan kata-kata ikroman, dia masdar dari kata-kata akroma yukrimu ikroman. Artinya memuliakan. Kemudian dia di sini tugasnya untuk menerangkan sebab. Kenapa saya datang? Karena untuk memuliakan kalian. Contoh yang ketiga, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kata-kata khasyata dia adalah masdar. Dan dia di sini tugasnya untuk menjelaskan alasan kenapa sebagian orang membunuh anaknya. Yaitu karena khasyata imlaqin, takut miskin. Maka khasyata di sini mansub sebagai maf'ul li ajlihi. Dan untuk mengetahui sebuah masdar itu maf'ul li ajlihi atau bukan, caranya maf'ul li ajlihi dapat dimasuki huruf jar lam. Yang mana huruf jar lam ini artinya karena atau sebab. Namun apabila kemasukan huruf lam jar ini, maka i'rabnya tidak lagi mansub, namun menjadi majrur. Nah, namun untuk mengetahui bahwasanya ini maf'ul li ajlihi atau bukan, bisa kita tes dengan kita masukkan lam jar. Contohnya, pada perkataan tadi jitu ikraman lakum, kita ingin ngetes ikraman ini maf'ul li ajlihi atau bukan. Maka kita masukkan lam jar menjadi jitu likramikum. Aku datang untuk memuliakan kalian. Nah, kalau maknanya benar, maka ikroman di sini sebagai maf'ul li ajlih. Kalau makna yang dihasilkan menjadi makna yang benar sesuai dengan yang diinginkan, maka ikroman itu maf'ul li ajlih karena bisa dimasuki oleh huruf lam jar. Kemudian di antara isim yang mansub adalah al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Rumusnya mama. Maf'ul ma'ah ialah isim nasab yang jatuh setelah huruf waw yang menunjukkan arti bersama atau kebersamaan. Maf'ul ma'ah biasanya diambil dari isim masdar atau isim jamid. Contohnya, istaiqaltu wa taghridat tuyuri. Saya bangun, bersamaan dengan itu ada kicauan dari burung. Perhatikan di sini ada huruf waw. Sebelum taghrida ada huruf waw. Nah, huruf waw di sini untuk menunjukkan suatu kejadian yang terjadi bersamaan. Disebut dengan waw ma'iyah. Nah, yang setelah waw ma'iyah, dia isim yang mansub sebagai maf'ul ma'ah. Sehingga perkataan istayqaltu wa taghridat tuyur artinya bersamaan ketika saya bangun, ketika itu burung berkicau. Contoh yang lain, sirtu wan-naila. Artinya ketika aku jalan, maka ketika itu tercapai apa yang aku inginkan. Di sini ada waw ma'iyah, dan setelahnya itu maf'ul ma'ah, dia mansub. Kemudian kata penulis, harus dibedakan antara al-waw al-ma'iyah dengan waw ataf. Sama-sama huruf waw, yang satu waw ma'iyah, yang satu waw ataf, yang artinya dan. Coba kita perhatikan pada contoh, hadara Muhammadun wa ghuruba syamsi. Muhammad hadir, dan ketika itu matahari tenggelam. Nah, di sini waw-nya waw ma'iyah, karena menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan. Sedangkan waw ataf, kita lihat pada contoh, hadara Muhammadun wa Hasanun. Telah hadir Muhammad bersama dengan Hasan. Nah, ini hanya menggabungkan antara Muhammad dan Hasan. Kejadiannya cuma satu, yaitu datang. Tapi yang datang dua orang, Muhammad dan Hasan. Kejadiannya cuma satu. Kalau pada waw ma'iyah, kejadiannya dua. Pertama, datang. Yang kedua, tenggelam matahari. Jadi bisa dipahami ya perbedaan antara waw ma'iyah dengan waw ataf. Waw ma'iyah itu menunjukkan kejadian yang terjadi bersamaan. Adapun waw ataf itu menggabungkan dua perkara yang dia sama-sama mengerjakan satu pekerjaan, satu kejadian. Latihan, apa fungsi maf'ul li ajlihi dan maf'ul ma'ah? Jelaskan dengan contoh masing-masing. Maf'ul li ajlihi digunakan untuk menerangkan sebab atau alasan. Contohnya, dhahabtu ilal madrasati talaban lil ilmi. Aku pergi ke sekolah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Apa alasan aku pergi ke sekolah? Alasannya untuk menuntut ilmu. Adapun maf'ul ma'ah, fungsinya untuk menjelaskan bahwasanya ada dua kejadian yang terjadi bersamaan. Contohnya, raja'tu wa dhihaba Ahmad. Ketika saya pulang, Ahmad pergi. Untuk menjelaskan bahwasanya ada dua kejadian yang terjadi bersamaan. Yang pertama, saya pulang. Yang kedua, Ahmad pergi. Latihan nomor dua, apabila maf'ul li ajlihi dimasuki huruf jar, apakah masing-masing di-i'rab sebagai maf'ul li ajlihi? Jelaskan. Jawabannya tidak. Ya, kalau dia dimasuki huruf jar, maka dia menjadi isim majrur. Bukan lagi maf'ul li ajlihi, namun menjadi isim majrur. Ya, semua yang dimasuki huruf jar, maka setelahnya disebut dengan majrur atau isim majrur. Adapun maf'ul li ajlihi, dia i'rabnya mansub. Dia termasuk mansubat. Yang ketiga, apa perbedaan antara waw ma'iyah dengan waw ataf? Pertama, waw ma'iyah fungsinya untuk menggabungkan dua kejadian yang terjadi bersamaan. Sedangkan waw ataf itu untuk menggabungkan dua hal, menggabungkan dua perkara yang sama-sama mengerjakan satu kejadian, satu pekerjaan. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5, silakan para santri mengerjakan sendiri. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.